Kisna. Penak nih mas. Oi mas. Sigis family. Tak rewangi ora tau turu lilo prihatin ngantin kegulung nanging sliramu ninggalke aku nyepeleke kabeh perjuanganku.